Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa guri'a alaihna fa'allahu bih fil ahya fi majma' minasadah wa ghairihim fi mabhas ma'asil a'adha'i sab'ah faqala radiyallahu anhu kullun ya ikhwani ya'khud hadrah minal wuku fi mithli hadhi al-ma'asi wa yakun hisman ala nafsihi minha fahya wal'iyadu billah baridul kufur وفيها سخط الله وفيها غضبه ومكته وطرده فروا منها فراركم من النار المحرقة والمياه المخرقة والسموم القاتلة كان إمام الحرمين عمره ناهز 100 ولم يختل شيء من قواه فقيل له في ذلك فقال حفتناها في الصغار فمتعنا الله بها في الكبار وأعظم فتنة النساء كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي هذا الوقت كثر التبرج من النساء من غير ناه ولا آمر تمر المرأة الآن كاشفة عن وجهها ولا يغادر أحد هل يرضى أحد أن يكون أهله هكذا ولا تأخذه الغيرة ما هي إلا الديوثة فينا والديوث لا يروه رائحة الجنة وهي توجد من مسيرة 500 عام كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينهى زوجته عن خروجها للصلاة فلم تنتهي وتقول له كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات يوم جلس لها على الطريق الذي تمر بها في وقت الغلس متنكرا فلما قربت منه غمزها في ثديها لما رجعت قالت لا أعود أخرج فقال لها لماذا فقالت تغير الناس الآن يا خير دواء دواها ولكن دواها بو ولكن مرة سيدنا عبد الرحمن بن محمد بالفقيه امرأة في طريق كاشفة وجهها فلما دنت منه لم تستر وجهها فقابلها وقال السلام عليك فخجلت خجلا عظيما وما كنا النساء هكذا ترك ملآنة منهن متزينات وراكبات كان النساء لا يتزاورون إلا ليلا خرجت بعد الشرائف من بيت زوجها وقت الغلس إلى بيت أبيها لتزوره فلما وصلت إليه ردها وهجرها شهرا كاملا هكذا كان السلف رضي الله عنهم في تربيتهم وكل فتنة لا تكون إلا من النساء إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ketika dibacakan kitab Ihya dan sampai ada di menjaga 7 anggota badan daripada maksiat, yaitu mata, mulut, tangan, kaki, kemaluan, perut, maka beliau berkata, wahai saudara-saudaraku, hendaknya setiap orang di antara kamu benar-benar waspada daripada sampai melakukan atau terjerumus di seperti maksiat-maksiat ini dengan anggota badannya. Dia harus betul-betul menjaga dirinya, karena sesungguhnya maksiat ini baridul kufur, menghantarkan manusia, menyampaikan manusia pada kekufuran loh nanti. Pertama maksiat dosa kecil, bentar lagi dosa besar. Kalau udah dosa besar bisa kekufuran nanti. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam perbuatan maksiat itu tersimpan murka Allah dan menjauhkan pelakunya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firru minha firarakum minan naril muhrigah wal miyahil mughrigah wassumumil qatilah. Hendaknya kamu menghindar dari perbuatan maksiat itu seperti menghindarnya kamu dari api yang akan membakar, atau banjir yang akan menenggelamkan, atau racun-racun yang akan bisa membinasakan. Perhatikan bagaimana Imamul Haramain umurnya lebih daripada 100, tapi subhanallah, tidak ada yang berkurang sedikit pun daripada kekuatannya. matanya masih jelas membaca yang kecil-kecil, giginya satu pun gak ada yang rontok, pendengarannya, alhasil kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Maka ditanya, apa sih resepnya untuk memiliki badan yang begini? Maka beliau menyatakan, hafidhnaha fis sighar famatta'anallahu biha fil kibar. Kami jaga mulai kecil anggota badanku enggak sampai maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku bisa menikmati anggota badanku sampai waktu tua seperti ini. Kemudian beliau menyatakan paling besarnya gangguan adalah wanita bagi laki-laki umat Muhammad. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan abar 'alal rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan satu penggoda yang lebih berbahaya terhadap laki-laki melebihi wanita. Apalagi di waktu sekarang, waktu beliau ya, di Tarim, apalagi di Pasuruan nih. Apalagi waktu sekarang, perempuan dengan berpaisnya, dengan begitu menyolok, tanpa ada satupun yang mencegah, mengingatkan, tanpa ada satupun yang mengajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat wanita-wanita sekarang, terbuka wajahnya, lalu di sekarang di sini terbuka sak pahanya, tidak ada seorang pun yang melanggar, apa, mencegah, mengingatkan. Mari kita tanya, kira-kira kalau putri kita model begitu bagaimana? Kalau keluarga kita ada yang model begitu bagaimana? Kalau sudah kita membiarkan yang lainnya begitu, jangan-jangan nanti keluarga kita dan anak cucu kita calon seperti begitu nantinya. Karena itu harus ada kepedulian. Enggak ada gairah, enggak ada rasa cemburu. Kita ini seperti banci. Tahu banci enggak yang dimaksud banci di sini? Bukan berlagak seperti banci, tapi kita ini membiarkan laki-laki semuanya boleh ketemu dengan putri kita, ketemu dengan istri-istri kita. Itu yang disebut dayuth. Nabi SAW menerangkan dayuth ini tidak akan membau bauan surga. Jangan masuk ya. Bau bauan surga enggak bisa. Padahal bauan surga itu bisa dirasakan sebelum masuk surga 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Kalau kita misalnya mendekat ke kamar pengantin 10 meter udah bau gahru, bau macam-macam. Kenapa? Wah, di situ memang ada kamar pengantin. Ini surga belum kita, orang belum sampai 500 tahun perjalanan udah bau surganya bisa dirasakan. Tapi untuk dayuth nih, orang yang gak punya cemburu, membiarkan istrinya, putrinya, keluarganya bertemu dengan segala laki-laki, tidak diizinkan oleh Allah membau surga, apalagi masukinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang istrinya, ini zaman beliau nih, untuk keluar bahkan pergi ke masjid untuk sholat. Istrinya ngotot sambil menyatakan, zamannya Nabi aja kita ke masjid dibiarin, masa ente mau melarang? Akhirnya Sayyidina Umar mencari akal, gimana caranya ya untuk orang ini sadar. Malam hari dia pergi ke masjid di daerah redup-redup, Sayyidina Umar langsung membekap istrinya, tapi dia gak tahu. Pakai apa namanya, mungkin pakai pakaian seperti ninja gitu mungkin ya. Wah, dibekap. Ini perempuan berontak, lari sampai ada di rumah. Dia menyatakan, udah, aku gak berani keluar lagi, kata dia. Aku gak mau keluar lagi. Kenapa, kata Sayyidina Umar? Udah berubah ternyata orang-orang sekarang ya. Padahal Sayyidina Umar sendiri ini. Udah berubah, aku kan ngomong sama kau. Udahlah di rumah, sholat di rumah, ibadah di rumah, kamu perempuan. Diobati dengan obat yang mujarab oleh suaminya sendiri. Nah sekarang pergi keluyuran untuk ziarah perempuan-perempuan. Rombongan 7 hari lagi, gak tahu tidurnya gimana, gimana cara ganti pakaiannya. Yang laki-laki enggak hadir haul, yang perempuan hadir haul. Ini satu hal perubahan tidak boleh terjadi sebetulnya. Nah, ini semakin perempuan banyak keluar, nanti semakin berbahaya, semakin banyak fitnah nantinya. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Faghi pernah bertemu dengan seorang perempuan di jalan. Terbuka wajahnya. Ini perempuan dulu tertutup semua wajahnya. Ini terbuka wajahnya. Dideketi, enggak ditutup wajahnya. Akhirnya dipandang, dideketi ke mukanya begitu. Ketika begitu langsung kan assalamualaikum. Kaget itu perempuan. Kaget itu perempuan. Ini untuk mengingatkan begitu. Ya, untuk mengingatkan maksudnya, enggak benar kamu begini wahai perempuan. Ya, karena perempuan enggak ada begitu saat itu. Ini sudah mulai membuat yang tidak baik ini. Contoh yang tidak baik begitu. Nah, sekarang kalau begitu kan bukan kaget, bukan dia tadi itu sadar, malah diidoni nanti. Marah dia. Sudah buka-bukaan begitu perempuan. Begitu juga ada seorang perempuan, malah ini minas syara'if. Dia keluar malam hari untuk ziarah kepada ayahnya. Setelah sampai ada rumah ayahnya, bagaimana, apakah disambut? Marah ayahnya, diusir. Setelah itu disiwak, tidak disapa, tidak boleh ketemu selama satu bulan, marah betul. Begitu cara mendidik anak. Kenapa? Kalau enggak, akhirnya perempuan itu jadi fitnah. Na'udzubillah kalau mencemarkan nama baik, sampai akhirnya hamil luar nikah, sampai akhirnya kawin lari, dan seterusnya. Karena itu enggak benar kalau kita biarkan kejadian seperti ini terjadi pada masyarakat kita. Kita harus peduli satu sama lain sehingga tidak sampai menimpa kepada keluarga kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah lingkungan ini akan mendidik kita semuanya, akan menjadikan keluarga kita dan anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pesan dari seorang yang soleh kepada saya, dari wasiatnya atau ijazah Al-Habib Muhammad Rashad Al-Baiti. Dianjurkan untuk zaman sekarang, apalagi seperti di Indonesia sekarang ini, untuk membaca setiap habis sholat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, 11 kali. Setiap habis sholat fardu 11 kali. Dengan harapan insyaallah dengan doa Anda semuanya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin insyaallah. Menjadikan mereka orang yang selamat insyaallah. Dan siapapun yang akan menggoyang kaum muslimin akan kembali kepada diri mereka. Ya, jadi ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Berapa kali? 11 kali setiap habis salat fardu. Ya. Al-Fatihah bin Nadi Syifa, Habib Rizik bin Syihab, an Allah yazuq tul umur ma'a kamal as-sihha wal 'afiyah atama Allahi al-batina hissi wal ma'naviyah bi khair bariyah ويؤيد بتأييد من عنده ويحفظ من كل الأذيات والبليات والعاهات والأمراض والأسقام والفتن من حن ما ظهر من بطن وأعاذ الدين يكون صالحا وإلى حضرة النبي الفاتحة